وعليكم السلام. طيب حسن هذا مليك بس انت لما بلاس من كان sisanya yang belum sama-sama mungkin an Abi Hurairah yang telat tanpa uzur. Oke. Mana apa telatnya? Aksi. Bu. Oke. Siapkan setengah delapan sudah masuk kelas ya. Oke, Benakura. Kenapa? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan au liyasmut." Ya. Falyaqul, ini lam apa? Lamul amri, ya. Baik. Falyaqul, falyukrim, ya, sama. Lamul amri. Syarahnya sini kita ambil juga dari syarah yang lain ya. Baik. Yang kitabnya beda bisa dicatat. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah qaluhu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata makna hadis, "Idza rada yatakallama falyufakkir." Kata Imam Asy-Syafi'i, apabila seseorang ingin berbicara hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Ya. Makna hadis, "Idza arada yatakallama falyufakkir." Fa in dhahara annahu la dharara alaihi takallam. Ya. Ini Imam Nawawi. Ya. Apabila nampak ya pembicaraan tersebut tidak ada bahaya, maka boleh berbicara, ya. Baik. Berarti ini masalah dunia juga boleh. Iya, semuanya. Kalau ada masalah masalah dunia, enggak apa-apa. Ya. Baik. Fa in dhahara annahu la dharara alaihi takallama. Kalau nampak ini misalnya pembicaraan yang akan dibicarakan itu tidak berbahaya, tidak ada dosa, maka silakan berbicara. Wa in dhara anna fihi dararan aw syakka fihi amsaka. jika nampak ya bahwasanya pembicaraan tersebut ada bahaya, ya bisa menimbulkan bahaya atau menimbulkan dosa, atau ragu ini bisa mendatangkan kebaikan atau enggak, ragu, maka sudah diam, ya. Tayyib, diam. Tayyib, ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Idza rada yatakallama falyufakkir fa in dhahara annahu la darar 'alaihi takallama. Ya. Fa in dhahara anna fihi dararan aw syakka fihi amsaka. Tayyib. Gimana diulang terjemahnya? Ali? Perkataan Imam Syafi'i. Jika seorang ingin untuk berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Ya. Apabila apabila dia ragu, apabila nampak ada kejelekan, ada bahaya. Apabila nampak tidak ada bahaya, ya, tidak ada kejelekan, maka boleh berbicara. Terus, apabila nampak ada kejelekan maka, atau ragu, maka lebih baik. Ya. Kemudian, ya. Oh, ini syarahnya pindah ke sini ya. 15. Namanya Syarah Imam Nawawi tadi. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini maksudnya sebagaimana kata Imam Ibnu Daqiqil 'Aid, al-imanul kamil, iman yang sempurna, ya, iman yang sempurna. Al-munji min azabillah, al-musil ila ridwanillah, yang menyelamatkan dari azab Allah dan yang menyampaikan, ya, kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Keimanan yang sempurna, yang menyelamatkan dari azab Allah, yang bisa, ya, tercapai dengannya keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan, imannya berkurang. Kan di sini maksud iman di sini iman yang kamil, iman yang sempurna. Kalau tidak melakukan ini berarti imannya kurang, ya. Tep, misalnya. Pertanyaan bagus. Tep. Jadi fal yaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Ya, atau di diam. Kata Ibnu Al-Imam Ibnu Daqiqin Id, li'anna man amana billah haqqa imanihi khafa wa'idahu wa raja thawabahu wa jatahada fi fi'li ma amara bihi wa tarki wa taraka ma nahaa anhu. Ya, karena orang yang beriman itu, orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan, imannya sempurna, ya. Baik. Dia takut terhadap apa? Ancaman Allah Ta'ala. Wa'id, ya, ancaman. Dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk mengerjakan apa? Semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Baik. Wa hamu ma 'alaihi min dzalik, dan perkara yang paling penting dari hal itu adalah dhabtu jawarihihi allati hiya ru'ayahu wa huwa mas'ulun anha, menjaga anggota badannya, ya, menjaga anggota badannya, dia jaga agar tidak terjatuh dalam dosa, ya, karena anggota badan ini akan ditanya, ya, semuanya akan ditanya. Sebagaimana firman Allah, Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sip. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Sip. Jadi diingat tadi apa? Keimanan yang dimaksud adalah keimanan yang sempurna. Sip. Setelah dia meyakini atau melakukan keimanan-keimanan yang wajib, setelah itu dia melaksanakan keimanan penyempurna, ya, amalan-amalan penyempurna untuk menyempurnakan keimanan, ya. Okay. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya, sebagai apa, peringatan untuk kita, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebuah perkataan, pembicaraan kecuali di sisinya ada raqib dan atid, ya, yang senantiasa mencatat. Tip. Sampai-sampai kalau kita berkata, kalau kita ngomong, saya sudah makan, saya sudah minum, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, kita ngomong apa, saya sudah makan, saya sudah minum, saya sudah mandi, itu dicatat, ya, sehingga pantas ada apa namanya catatan amal sejauh mata memandang, ya, banyak. Wafatul lisan katsirah, dan kesalahan-kesalahan lidah itu banyak sekali, ya. Baik. Banyak sekali kesalahan lidah. Ghibah, namimah, apalagi? Paling sering ghibah, ya. Enggak terasa ngomongin orang. Ya. Baik. Kadang kita juga enggak terasa. Paling enak. Kita sudah kenal sunnah membicarakan orang-orang awam. Nah, kita enggak disadari. Itu ghibah bukan kira-kira? Dia masih muslim, punya kekurangan. Ya, dibicarakan. Mencari solusi sih, Kak. Hah? Solusi. Ini bukan solusi. Ngomong aja biasa. Kalau ngomong secara umum. Hah? Secara umum. Orang. Iya. Ya, secara umum boleh, ya. Kalau mentahin itu imam saya di sana jelek sekali bacaannya, hancur. Itu dihindari, ya. Dihindari. Itu. Jadi banyak hadis yang menjelaskan bahayanya lisan ini. Ya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubun nas fin nari 'ala man akhirihim illa hasaidu al-sinatihim." Ya. Ada manusia yang dilemparkan atau diseret ke neraka dalam keadaan posisi hidung di bawah, wajah di bawah. Kenapa? Melainkan karena hasil, ya, dari yang mereka ucapkan, ya. Baik. Kemudian wa qulu falyukrim jarahu, masih syarai ini, ya, Imam Ibnu Daqiqin id. Falyukrim jarahu man kana yuminu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu, kemudian falyukrim dhaifah. Fihi ta'rifun li haqqil jar wad dhaif wa birrihima. Taib. Wa hasin ala hifdhihima dil jawarih. Ya. Dalam hadis ini ada apa? Pengetahuan tentang hak tetangga, ya, dan hak tamu, ya, dan hak tamu. Tep. Diperhatikan, ya, berbuat baik kepada tetangga dan kepada tamu. Tep. Di antara tiga ini, kata dosanya sama apa berbeda? ya sekarang berbicara memuliakan kalau dilanggar tergantung ya. Kalau ucapannya sampai kepada kesyirikan, kekufuran, tentu saja dosanya lebih besar. Ya. Sip. Dosanya lebih besar. Sip. Dari sisi tidak memuliakan bagaimana? Ya. Kalau sampai mengganggu ya tentu saja dosanya lebih besar lagi. Ya. Yang jelas dilihat ininya ya. Apa? Prakteknya gimana? Baik. Wallahu a'lam. Terkait hak tetangga ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Ya. Baik. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk apa? Berbuat baik kepada tetangga, ya. Memberikan hak-hak tetangga. Terus kasih nasihat oleh malaikat Jibril. Sampai aku mengira tetangga ini akan mewariskan harta saya, ya, akan mewarisi harta. Karena terus malaikat Jibril memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Baik. Kemudian syarah dari Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Ibn Utsaimin, hadzal hadis min al-adab al-islamiyah al-wajibah. Hadis ini diantara adab Islam yang wajib, ya, adab Islam yang wajib. Al-awwal, yang pertama, ikramul jar, memuliakan tetangga, ya, memuliakan tetangga. Ini adab Islam yang pertama apa? Memuliakan tetangga. Fainal jar lahu haqqun, karena tetangga itu punya hak, ya, punya hak. Baik. Yang harus kita tunaikan. Qala al-ulama idza kana al-jar musliman qariban falahu thalathatu huquqin. Ulama berkata, ya, apabila tetangga itu seorang muslim kerabat, dia muslim, dia kerabat kita, maka dia punya tiga hak, ya. Pertama al-jiwar, hak tetangga. Kedua wal Islam, hak sebagai seorang muslim. Kemudian wal qurbah, hak sebagai kerabat, ya. Jadi kalau punya tetangga muslim kemudian kerabat, itu punya tiga hak. Pertama hak tetangga, hak sebagai seorang muslim, hak qurbah, kekerabatan. Tip. Apa ya, Bi, diulang? Kalau tetangganya muslim dan kerabat, pertama hak apa? Hak sebagai tetangga. Terus? Hak sebagai seorang muslim. Iya. Sebagai keluarga. Tayyib, Hasan. Hak sebagai kerabat, ya. Wa in kana musliman ghairu qaribin falahu haqqan. Kalau tetangga itu muslim tapi bukan kerabat, ya, muslim tapi bukan kerabat, maka dia punya dua hak, ya, punya dua hak. Pertama hak apa? Hak tetangga. Kedua hak seorang muslim, ya. Wa idza kana kafiran, apabila tetangga itu orang kafir non muslim, ya, maka, ya, apabila tetangga itu seorang kafir dan dia bukan kerabat, enggak punya hubungan darah dengan kita, falahu haqqun wahid, dia hanya punya satu hak, yaitu hakul jiwa, hak tetangga saja, ya. Lihat. Hak tetangga saja. Lihat. Ya, diingat-ingat ini. Ya. Kemudian terkait tamu, ya, wa madhaif fa huwa allazi nazala bika wa anta fi baladika wa huwa marun musafirun. Adapun apa, tamu itu adalah dia yang berkunjung kepadamu dalam keadaan engkau di negerimu, ya, dalam keadaan engkau di negerimu, di kampung kita, tiba-tiba datang orang ya ke rumah kita, dan dia itu dalam keadaan musafir, itu yang namanya tamu. Kalau sekampung gimana? Kalau sekampung ya hak tetangga berarti, ya dijamu juga ya. Baik. Tep. Kita lanjutkan dulu. Fahwa gharibun muhtaj, tapi ini gharib ya. Gharib apa definisi ini? Tep. Yang jelas setiap orang yang berkunjung ya. Orang yang bertamu kepada kita, apalagi yang jauh tentu saja harus lebih dimuliakan. Ya. Baik. Ini sepertinya kehabisan bekal ini. Nih, kasih fulus. Ya. Baik. Untuk apa? Ongkos. Kemudian kata Syekh terkait pembicaraan wa mal qaul bil lisan, adapun berbicara ya dengan lisan, fa innahu min akhtari ma yakunu 'ala al-insan, ini termasuk perkara yang paling berbahaya bagi manusia ya. Pembicaraan ini di antara perkara yang paling berbahaya bagi manusia. Fa li hadza kana mimma yajibu 'alaihi ayyan taniya bima yaqul, oleh karena itu ya wajib baginya untuk memperhatikan apa yang akan dia katakan ya. Jadi kewajiban kita untuk memperhatikan, memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita katakan. Jangan asal ceplos ya, spontan. Jangan apa namanya, latah. Bahasa Arab. Wa mal qaul bil lisan fa innahu min akhtari ma yakunu 'alal insan, falihadza kana mimma yajibu 'alaihi ay ya'taniya bima yaqul fayaqulu khairan aw yaskut, atau diam. Ke mana? Sani. Makanya nih kok namanya enggak ada. Ana tulis di sini. Ya. Ini semena dengan perkataan tadi Imam Asy-Syafi'i ya. Kalau bicara pikir dulu. Ya. Bahkan ada yang lebih panjang lagi. Pikir dulu, kalau itu baik ucapkan. Pikir dulu kalau itu memang ikhlas karena Allah, ucapkan. Tapi kalau enggak ikhlas, tahan dulu. Ya. Tuh. Jelas dipikir dulu. Sehingga orang yang tabiatnya suka ngomong, memang ini usahanya lebih keras ya. Tabiatnya dari sana senang ngomong. Jadi harus ekstra menjaga ya. Ditahan lidahnya. Tapi kalau orangnya apa? Tabiatnya pendiam. Alhamdulillah itu karunia. Fa fi hadzal hadis min al fawaid. Ya, di antara faedah hadis tersebut adalah yang pertama, wujubu ikramil jar, kewajiban memuliakan tamu. Eh, tamu lagi, tetangga. Terkadang gitu ya, sabkulisan. Kewajiban memuliakan tetangga. Fayakunu bika fil adza anhu wa badlil ma'ruf lahu. Dengan apa? Dengan cara menahan ya, jangan sampai menyakiti. Ya, jangan sampai mengganggu. Baik. Nyetel musik semaunya. Seperti sedang hajatan ya. Sampai ke dada ini apa tuh jantungnya ya, ini sudah menyakiti tetangga ya, apalagi mengambil hartanya, miliknya ya, dengan zalim. Atau apa, buang sampah di situ, minjam uang niat nggak bayar. Nah itu juga ya. Saya wabazul ma'ruf, dan memberikan kebaikan ya, apa yang kita miliki, apa saja, baik perkataan, harta, tenaga kita berusaha berikan kepada tetangga. Baik. Faman la yakuffu al-adza an jarihi falaysa bimumin. Nah. Barang siapa yang tidak menahan, atau dengan kata lain barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka dia bukan seorang mukmin. Nih. Ya. Yang sempurna. Kalau gitu enggak apa-apalah, enggak sempurna nih. Tip. Jadi barang siapa yang menyakiti tetangga itu bukan seorang mukmin, tapi mukminnya kurang sempurna. Kurang sempurna keimanannya. Jadi imannya tidak sempurna. Ya. Tapi jangan jadi alasan, enggak apa-apa, enggak sempurna ini, terus dia lakukan. Nah, ini dia khawatirkan nanti malah imannya hilang. Ya, karena meremehkan. Baik. Nikolin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu la yu'minu. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qalu man ya Rasulullah? Qal man la ya'man. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ya. Para sahabat bertanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, orang yang tidak merasa aman. Ya, yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya. Baik. Tetangga tidak merasa aman dari gangguannya. Spidol. Baik. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tapi ini perlu dilihat syarahnya ya. Karena kalau secara konteks ini, ini sangat keras ya, sampai bersumpah. Sampai diulangi 3 kali ya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Harus dilihat syarahnya ini. Akhrajul Bukhari. Hadis 6016. Nanti dilihat caranya. Yang jelas ini peringatan yang keras ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang berbuat jelek kepada tetangganya. Ya. Baik. Enggak selamat dari gangguannya. Sama aja. Ya. Tetangga kamar berarti. Masuk juga saja. Masuk. Kalau lor kan salah masuk itu. Nah, itu mah lain lagi tabiat. Susah. Atau muni kasihan kamu. Ya. Tapi yang jelas jangan mentang-mentang ini sepertinya bukan tetangga ya, tetangga kamar aja, jangan ya. Yang jelas seorang muslim itu man salima apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Kata sampai misalnya kayak kalau dengan borontal gitu keganggu itu dia kena juga. Ya itu juga masuk. Ya bersabar dasaran sabda Nabi apa? La yajhar ba'dukum ba'dha bil Qur'an. Jangan sebagian kalian mengeraskan ya kepada sebagian kalian dengan Al-Qur'an. Jangan keras-keras baca Al-Qur'an. Ya. Kalau mengganggu orang lain. La yajhar ba'dukum ba'dha. La yajhar ba'dukum ba'dha bil Qur'an. Tidak ada. Coba deh. Tes dulu. Ah, ini ya, ini yang nyetel speaker ini jangan keras-keras ya. Daurah di kamar. Peserta daurahnya tidur semua. Jangan keras-keras nyetel speaker walaupun kajian. Coba kita ulang nih, mana tadi biar lebih jelas. ada beberapa kalimat ya. La yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an. Sebentar. Ini dicari. Iya. Karena barang ini tidur sendiri. Biasanya turunnya sampai subuh. Iya. Saya pesertanya tidur semua. Ini dihindari ya. Saya nanti dilihat lagi hadisnya. Jadi pertama kewajiban berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga, ya, dengan cara tidak menyakiti, kemudian dengan cara memberikan kebaikan, berbuat baik kepada tetangga. Baik. Diingat hadisnya, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, qalu man ya Rasulullah, qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ya. Itu orang yang tidak, yang tetangga tidak merasa aman dari gangguannya. Kedua, wujubu ikrami dhaif liqalihi alaihi salatu wassalam. Kewajiban memuliakan tamu berdasarkan sabda Nabi SAW, man kana yuminu billahi wal yumin akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa min ikramihi ihsanu dhiyafatuhu, ihsanu dhiyafatihi. Di antara memuliakan tamu adalah ya berbuat baik. Ya. Untuk apa? Menjamu. Ketika menjamu ya, dijamu. Baik. Pembicaraannya baik, kemudian jamuannya juga dispesialkan ya. Terkadang kita lupa ya, ada tamu cuma air putih aja. Sip. Bagaimana cara misalkan orang pengen karena mau bertamu nih, tapi kalau si tuan rumah itu merasa ya kasih kekurangan atau ya kalau mau nolak ya dengan cara yang baik. Afan untuk saat ini ada halangan. Insyaallah. Ya. Ada halangan. Maksudnya ada halangan ini enggak ada jamuannya. Baik. Enggak apa-apa nolak. Ya. Tabul wajibu fi dhiyafah yauma yauman wa lailah. Yang wajib ya menjamu tamu itu, memuliakan tamu, menjamu tamu itu hanya sehari semalam. Itu wajibnya. Harus dijamu tamu sehari semalam. Wa ma kenapa? Satu malam. Datangnya malam. Ya malam, semalam sehari. Kurangnya gitu. Semalam sehari berarti. Iya. Wa ma ba'dahu fa huwa tatawu, dan adapun setelahnya itu tatawu sunnah saja. Mau dijamu silakan enggak? Silakan. Paling makan sendiri ya. Paling bengong. Baik. Ya, jadi yang wajib itu menjamu sehari semalam. Setelahnya itu tatawu sunnah. Ya. Baik, tadi kalau wajib berarti kalau enggak menjamu apa? Dosa. Ya. Walayan bagi lidhaifin ayuktsira 'ala madhifihi bal yajlisu biqadri dharurah. Ya, tidak seharusnya untuk seorang tamu itu banyak bertamu, banyak berkunjung atau kelamaan. Ya. Sering sering berkunjung, atau ini kunjungannya lama, sebulan bertamunya ya. Iya. Apalagi aktivitas terganggu ya kalau ada tamu. Jangan panjang-panjang waktunya. Bal yajlisu bi qadri dharurah, ya. Hendaklah dia bertamu itu sesuai kebutuhan. Ya. Tujuan bertamu apa? Ya yang penting-penting saja. Sudah. Sampaikan. Ya. Fa idza zada 'ala thalathati ayyamin falyasta'dhin min madhifihi hatta la yukallifu 'alayh. Ya. Hatta la yukallifu 'alayh. Apabila nambah ya 3 hari atau lebih, falyasta'dhin. Maka dia minta izin kepada yang dikunjunginya. Ya. Afan ini boleh enggak? Mau 3 hari atau lebih? Enggak boleh. Pulang ya. Bertemu lagi ke tempat yang lain. Sebelah. Nih, minta izin ya. Kalau 3 hari lebih. Datangin ke rumah ini semalam, besok rumah ini, lain. Itu pengangguran. Orang malas itu. Enggak usah nanti ilmu WhatsApp. Kalau kita datangnya ke Yaman. Apa? Atau ke Saudi. Coba coba tadi kayak gitu. Enggak, Bang. Kami sentuhkan. Ya. Sehingga tidak membebankan. Ini ya, tidak membebankan ke siapa? Pemilik rumah, sahibul bait, ya. Minta izin dulu. Jadi itu diantara adab kepada tamu dan bertamu, ya. Yang ketiga, ri'ayatul Islam lil jiwar wad diyafah. Yang ketiga apa? Perhatian Islam terhadap hubungan tetangga dan tamu. Perhatian Islam, tiangnya itu ya penjagaan ya. Perhatian, perhatian bisa juga. Ru'aya ra'i kan menggembala, menjaga ya. Perhatian, memperhatikan gembalaannya. Jadi perhatian Islam terhadap tetangga dan tamu. Ya. Mana tamu ya? Fahadha yadullu ala kamil Islam. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Baik. Dalam masalah tamu saja, masalah tetangga diperhatikan, apalagi masalah besar. Masalah apa? Wa ana mutadamminun lil qiyam bi haqqillah subhanahu wa ta'ala wa bi haqqin nas. Dan bahwasanya Islam ini mencakup ya memperhatikan penunaian terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Jadi di samping hak Allah, hak manusia juga diperhatikan. Ya. Kemudian yang keempat, annahu yasihu nafsul iman lintifai kamalihi, bahwasanya sah untuk meniadakan keimanan karena hilangnya kesempurnaannya. Ya, boleh meniadakan keimanan karena hilangnya apa? Kesempurnaannya. Jadi walaupun yang hilang itu, yang hilang itu yang sempurna, tapi boleh dikatakan la yu'minu, ya, tidak beriman. Boleh menafikan keimanan karena apa? Karena hilangnya kesempurnaan, karena kesempurnaannya yang hilang, ya. La yu'minu, tidak beriman, itu kan dinafikan, ya, boleh. Kenapa dinafikan? Karena keimannya tidak sempurna. Tapi harus dipahami, bukan artinya enggak beriman sama sekali ya. Cuma yang hilang itu kesempurnaannya. La yu'minu. La yu'minu imanan kamil. Itu tidak beriman, maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya. Teks hadisnya man kana. Yang mana? Artinya konteksnya ke iman dalam iman. Kan dalam ini dalam hadis sebelumnya juga disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga dia mencintai untuk hatta yuhibba li akhihi. Sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Ini kan dinafikan keimanan. Ya. Ini boleh menafikan keimanan. Ya. Karena hilangnya kesempurnaannya. Nah. Jadi sebagian kasus yang hilang itu bukan seluruh iman, tapi sempurna kesempurnaannya yang hilang ya, sebagiannya. Kama liqali sudah berdasarkan sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa nafyul iman yanqasimu ila qismain, dan penafian keimanan itu terbagi dua. Ya. Penafian keimanan itu terbagi dua. Pertama, nafyun mutlaqun. Yang pertama, penafian secara mutlak. Ya. Semua artinya tidak punya keimanan sama sekali. Itu nafyun mutlak. Ya. Wa huwa alladhi yakunu al-insan bihi kafiran kufran mukhrijan 'anil millah. Ya. Penafian keimanan mutlak ini adalah yang seseorang menjadi kafir. Ya. Seseorang menjadi kafir yang kekafiran tersebut mengeluarkan dia dari agama. Ya. Baik. Kemudian wa mutlaqun nafi. Nah ini cuma dibalik aja tapi berbeda ini. Yang kedua mutlaqun nafi. Mutlaqun nafiyun. Wa huwa alladhi yakunu bihil insan kafiran fi hadhihi khoslah allati farata fiha lakinnu ma'a aslul iman. Ya, adapun mutlak nafi adalah seseorang ya kafir dalam perangai ini. Ya, dalam apa namanya? Perilaku ini. Dalam sifat salah satu sifat tersebut ya. Tip. Artinya dia tidak melakukan sifat tersebut. Allati farata fiha, yang dia sia-siakan. Ya. Paham ini? Tip. Jadi kekafiran itu hanya pada satu masalah. Ya. Tidak secara keseluruhan. Lakinnahu mahu aslul iman. Akan tetapi dia masih ada asal keimanan. Pokok keimanan itu masih ada. Ya. Kita ulangi. Mutlak nafi adalah seseorang itu menjadi kafir. Ya. Dalam satu apa? Sifat. Ya. Yang dia lalaikan. Tetapi bersamanya masih ada pokok keimanan. Ya. Pokok keimanan. Wa hadza ma'ali al-sunnah wal jamaah, dan ini ya pendapat yang dipegang oleh al-sunnah wal jamaah. Annal insan qad yajtami'u fihi khisalul iman wa khisalul kufur. Ya. Bahwasanya seseorang itu terkadang terkumpul pada dirinya perangai keimanan dan perangai kekufuran. Ya. Ada sifat-sifat kekufuran. Namun kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, ya. Baik. Dengan kata lain ada amalan-amalan yang bisa mengurangi kesempurnaan iman, ya. Tuh. Ada juga amalan-amalan yang bisa menghilangkan iman secara keseluruhan. Ya, kalau dalam hadis ini amalan-amalan yang penyempurna, amalan penyempurna keimanan. Jadi ketika seseorang tidak melakukan amalan-amalan yang terdapat dalam hadis ini, imannya berkurang. Ya. Tuh, bukan artinya hilang semua, tapi berkurang. Tuh, paham nih? Coba, Ian. Betul. Faedah yang dicatat dari awal sampai akhir. Maksudnya dari awal Anda sampaikan sampai akhir. Sebutkan diantaranya, bukan semuanya. Apa diantaranya? Langsung terjemahnya. Apabila dia adalah seorang tanda dan dia seorang muslim, maka dia memiliki tiga hak yang utama sebagai tanda. Kemudian sebagai seorang muslim adalah, oh salah. Dan apabila ada seorang tetangga yang dia seorang muslim dan berapa dekat, maka dia memiliki tiga hak. Yang pertama sebagai tetangga, yang kedua sebagai seorang muslim, dan yang ketiga. طيب احسن مالي اخر ربما يقول الشافعي رحمه الله اذا اراد ان يتكلم فليفكر جزء من يريد ان berkata maka hendaklah dia pikirkan terlebih dahulu. Kemudian kalimat ini dimaksudkan kesempurnaan iman. Baik, ya Hasan. Akhir, Alfriandi. Apa? Penafian keimanan. Iya, maksudnya gimana? Penafian keimanan? Ada dua. Pertama, penafian mutlak. Ya, nafsul mutlak. Maksudnya? Ya, mutlak karena sesuatu tertentu, makanya hilang sama sekali. Tuh, keimanannya hilang semuanya, ya? Ya, semuanya. Mutlaqun nafi. Mutlaqun nafi. Ya. Apa artinya? Maksudnya tidak menjadi dia itu hilang secara keseluruhan namanya. Tapi hanya sebagian, ya. Sebagian. Kesempurnaannya kurang. Itu ya. Hasan. Akhir, Pak Sri. Ada? Silakan. Bahwa keimanan itu ada amalan-amalan yang bisa mengurangi keimanan, yeah. Ataupun ada amalan-amalan yang bisa menambah keimanan. Apabila sholat ini, ya, Waalaikumsalam. Ya, cukup. Hasan. Ya, Tuan. Belum ada yang ngantol? Reva. Hah? Masa semua? Si Anda lah. Sudah, oh, cuma segitu berarti. Masih? Motivasi untuk menjaga lisan. Kita harus memperhatikan jika ada sesuatu yang mudor dalam ucapan, kita menahan ucapan tersebut. Tuh, Hasan. Ya, Rahmat. Wajib kewajiban memuliakan tetangga dan tamu. Ya. Hadisnya terkait wallahi la yu'minu, coba apa? Qalu lanjutan. Qalu man ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa iku, bawa ikoh, ya. Bawa ikohu, bawa ikohu, mafa ilu, wazan mafa ilu. Man layak manu jaruhu, bawa iqahu. Ini yang ada sebenarnya nih. Wallahi la yuminu, wallahi la yuminu, wallahi la yuminu. Qalu ya Rasulullah, qal man ya Rasulullah, qal man la ya'manu jaruhu bawa iqahu. La ya'manu amina ya'manu. Baik. Sebentar. Jam kedua dimulai jam Ustaz, kita sudah sampai Oman. Alhamdulillah. Fadli. Wahyu juga chatting. Lagi nunggu jemputan untuk ke Yaman, insyaallah. Enggak ada. Man la ya'manu. Man la ya'manu jaruhu. Bawa i, pakai hamzah ya. Bawa iqahu. Bawa iqahu itu gangguan. Yang tetangga, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. La ya'manu, amana ya'manu. Amana, amana ya'manu. Kalau amana, yu'minu, beriman.